إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد Hadirin dimuliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tolong kita untuk bersujud, rukuk, berdiri di hadapan Allah dengan salat maghrib berjamaah. Dua rakaat sholat sunnah lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Sholat fardu lebih baik daripada beribu-ribu sholat sunnah. Maka alangkah besarnya karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Menghadap kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj, menghadap langsung kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Seumama kita tahu rahasia yang dikandung di dalam salat, pahala apa yang Allah akan berikan kepada orang yang sholatnya diterima, tentu kita akan sangat-sangat bergembira, sangat-sangat senang dengan sholat itu, melebihi kalau kita dikasih gunung-gunung emas. Kemudian malaikat Allah Ta'ala, Allah SWT telah tolong kepada kita semua sehingga kita duduk sama-sama semata-mata hanya karena Allah. Wajabat mahabbati lil mutahabbina billah. Kata Nabi, Allah berfirman, pasti aku Allah SWT, pasti Allah SWT akan mencintai orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Pasti Allah akan mencintai orang yang berkumpul duduk karena Allah. Pasti Allah akan mencintai orang yang saling berziarah, saling kunjung mengunjungi karena Allah. Pasti Allah akan mencintai orang yang saling bantu membantu karena Allah. Semoga termasuk kita semua. Saling mencintai karena Allah, berkumpul duduk karena Allah, berziarah satu sama lain karena Allah, bantu membantu satu sama lain karena Allah. Ini satu hal yang mahal yang akan mendatangkan kecintaan Allah. Orang duduk karena sama-sama petani banyak, sama-sama pedagang karena urusan-urusan dunia, urusan ini, urusan itu semua adalah kecil, teman-teman. Tetapi kalau orang duduk semata-mata karena Allah, semata-mata mencari ridha Allah, inilah yang mahal. Di padang mahsyar kelak akan disiapkan mimbar-mimbar dari nur. Di situ ada manusia-manusia istimewa didudukkan di tempat itu. Siapakah mereka? Al-mutahabbina fillah. orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Di bawah aras, di mana semua tempat panas kecuali di bawah aras, ada orang-orang yang beristirahat di situ nanti pada hari kiamat. Siapakah mereka? Orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Semoga termasuk kita semua. Hadirin muliakan Allah SWT, ini masih dalam suasana hari raya, hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu maksudnya adalah syukuran kita, menampakkan syukur kita kehadirat Allah karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Hai Muhammad, firman Allah ini, aku telah memberi engkau perkara yang sangat banyak. Kautsar itu dari kata-kata katsir. Ini kalau di dalam bahasa Arab, kautsar dengan mengikuti wazan fa'al, maknanya perkara yang sangat-sangat-sangat banyak. Hai Muhammad, aku telah memberi engkau perkara yang sangat banyak, karunia yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhan engkau. Wanhar, sembelihlah kurban. Jadi sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban ini maksudnya adalah syukuran. Karena baginda Nabi alaihi salatu wasalam telah dikasih karunia oleh Allah yang begitu sangat sangat sangat banyak. Dan karunia yang Allah berikan kepada baginda Nabi itu, karena baginda Nabi itu adalah nabi kita, pimpinan kita, kita umatnya mendapatkan bagiannya yang sempurna. Baginda Nabi dikasih karunia derajat yang tertinggi di antara seluruh para nabi, para rasul. Di antara orang, di antara manusia ini yang paling mulia adalah para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul yang paling mulia ada lima. Ulul azmi minar rusul, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, Nabiullah Sayyidul Anbiya baginda Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan di antara lima rasul ini yang paling mulia adalah Sayyidul Anbiya, pimpinan dari seluruh nabi, pimpinan dari seluruh rasul, pimpinan dari seluruh makhluk yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berikan karunia yang begitu besar kepada baginda Nabi. Macam-macam karunia. Al-Imam Al-Baihaqi mengarang kitab namanya Dalailun Nubuwah. Di situ keistimewaan-keistimewaan baginda Nabi. Ada 10 jilid semuanya kan. Kalau kita baca mungkin setahun belum selesai. Dan itu sebagian saja karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi. Baginda Nabi, Nabi yang diistimewakan. Beliau punya derajat yang tertinggi. Dan umatnya dijadikan oleh Allah umat yang paling banyak akan masuk surga. 2/3 ahli surga adalah dari umat yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Semoga termasuk kita semua. നമ്മളേക്കാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ദിക്ർ കരുണ ബാനിയാ കാലി ഉമ്മത്ത് yang dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, itu begitu nabinya wafat terus merosot, akhirnya sesat bareng-bareng total, sesat bareng total. Tapi Allah jamin umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bareng-bareng sesat, tidak ada yang sesat, tapi tidak akan semua. Umatnya Nabi Musa sesat bareng sampai ke tingkatan kitabnya yaitu Taurat dirubah-rubah. Isinya itu sama sekali bukan ajaran Nabi Musa lagi. Lebih pantas dikatakan cerita wayang daripada kitab suci Taurat itu. Kitab Taurat itu ceritanya lucu-lucu sebenarnya kan. Masa Gusti Allah gelut karo Nabi Ibrahim. Ya. Iki kok rumahsan iki kaya calon ning prangkil loro. Di kitabnya itu jadi rubah-rubah sehingga tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahil itu telah masuk. Sehingga kitab Taurat sudah tidak ada yang asli lagi. Sesat bareng-bareng itu Bani Israel. Begitu juga umatnya Nabi Isa, sesat bareng-bareng. Sampai nabinya dijadikan Tuhan, manusia diangkat jadi Tuhan. Kan yang hebat itu yang ngangkat tuh sebenarnya, bukan yang diangkat tuh. Nah, manusia kok diangkat jadi Tuhan tuh, yang ngangkat tuh kok iram temen itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat yang mulia Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin la tastami'u ummati ala dalalah, tidak akan sesat bareng-bareng. Akan senantiasa ada satu golongan dari umat ini yang terus terang membela agama, tidak peduli siapa saja yang menghalang-halangi, terus bersambung-sambung sampai hari kiamat. Semoga termasuk kita dan anak cucu kita. Nabi Isa alaihissalam, yang telah diangkat ke langit, nanti menjelang kiamat akan diturunkan lagi ke dunia untuk membasmi semua agama selain Islam, untuk membunuh semua babi yang ada di dunia ini. Ketika Nabi Isa turun ke dunia nanti menjelang hari kiamat, maka beliau akan menemukan orang-orang yang seperti para sahabat. Layal qayyan nabdu maryama rijalan hum mithlukum aw khairum minkum. Nanti Ibnu Maryam akan berjumpa dengan orang-orang yang seperti kamu, bahkan lebih baik. Jadi umat ini tidak akan sepi daripada kebaikan-kebaikan. Akan terus ada orang-orang baik di kalangan umat ini. Akan terus ada orang-orang yang berjuang di kalangan umat ini. Siapa orangnya? Hanya Allah yang tahu. Cuma kita berharap Allah memilih kita, keluarga kita, anak cucu kita, ahli kampung kita, terus sampai kiamat. Allah Subhanahu wa taala kasih keistimewaan-keistimewaan pada umat Nabi. Pertama kali di antara keistimewaannya ini, amalannya sedikit, pahalanya besar. Paling sedikit pahalanya umat ini sekali amal seperti 10 kali amal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Sekali amal seperti 10 kali amal. Umat dulu 10 kali salat, umat ini 1 kali salat. Pahalanya sama. Tapi yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam usul, Allahumma zid li ummati. Allahumma zid li ummati. Ya Allah, tambahilah lagi umatku, tambahilah lagi umatku. Akhirnya dikasih tambahan 70 kali ganda. Sudah dikasih 70 kali ganda, masih doa lagi. Allahumma zid li ummati, Allahumma zid li ummati, tambahilah lagi, tambahilah lagi. 700 kali ganda. Doa lagi, doa lagi. Ya Allah, tambahilah umatku, tambahilah umatku. 700 ribu kali ganda. Allahumma zid li ummati, ya Allah, tambahilah lagi umatku. Nabi itu masya Allah kepada umatnya sayangnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar di kalangan umatmu tak kasih pahala tanpa hisab. Enggak ada yang bisa ngitung. Wes, titik. Ini semua barokahnya kita menjadi umat yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulaikan di antara keistimewaan umat ini, barokahnya keistimewaan nabinya, umat ini dikasih tugas meneruskan tugasnya para nabi, para rasul, bahkan meneruskan tugasnya Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul tugasnya usaha agama di lingkungannya masing-masing, di kaumnya masing-masing. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW tugasnya umat seluruh alam dari golongan jin dan manusia. Nah, kita ini umat, kita ini bukan nabi, bukan rasul, dikasih tugas meneruskan tugasnya seluruh para nabi, yaitu usaha agama di lingkungnya masing-masing, tempatnya masing-masing, namanya amal makomi, istilahnya orang-orang sekarang ini. Jadi kalau kita usaha agama di masjid kita, di kampung kita, harus kita tanamkan, ini kerjanya seluruh nabi, seluruh rasul. Ini kerjanya Nabi Adam alaihissalam. Ini kerjanya Nabi Nuh alaihissalam. Ini kerjanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kerjanya Nabi Musa alaihissalam. Ini kerjanya Nabi Isa alaihissalam. Ini kerjanya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini bergerak ke rumah-rumah sekitar masjid kita, merasa meneruskan sejak 313 rasul, 124 ribu nabi. Nah, insya Allah malaikat. Maka tidak boleh kita mengatakan saya di masjid saya cuma sendiri saja. Loh, sendiri bagaimana? Seluruh nabi, seluruh rasul bersama kamu kalau kamu itu melek matanya. Tapi karena kamu tidur, perasaannya enggak punya teman. Seluruh nabi, seluruh rasul nemani kamu, matanya merem, tidak kelihatan. Insyaallah malaikat. Ya, insyaallah masuk piye karepe. Jadi malaikat, maka kita ini menghidupkan maqam itu dengan semangat, senang gitu. 313 rasul bersama kita, 124 ribu nabi bersama kita, nur mereka bersama kita, barokah mereka bersama kita, bismillah bergerak, seneng gitu. Sehingga nanti itu 2 jam, 3 jam, 4 jam itu sudah gak terasa, saking senengnya. Kayak saya lihat dulu, kalau silaturahim jauhlah 3 hari lupa makan. 3 hari itu lupa makan, padahal rotinya sudah dibawa, nggak sempat makan, puter aja. Ketika beliau berjauhlah di Mekah, maka jumpa seorang wali Allah. Maka wali Allah tadi melihat saya Elias itu putar ke kampung-kampung, ke rumah-rumah itu di Mekah. Maka beliau mengatakan, Syekh Elias, kalau kamu tahu besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada kamu dengan kerja seperti ini, kamu akan mati seketika, enggak akan bisa hidup lagi. Saking senengnya. Akan mati seketika saking senengnya. Orang itu kalau saking senengnya itu jantungnya jebol, enggak kuat. Seperti Syekh Yusuf yang aran Hayatul Sahabah itu, waktu istimak di Pakistan, bayang semangat, bayang cerita pentingnya dakwah. Di tengah-tengah bayang, buol, muntah darah. Diangkat, gak usah. Ini jantung saya jebol. Tadi waktu saya bayang, Allah tampakkan kepada saya pahala yang terkecil dari orang yang berjuang. Gak kuat dada saya, saking senengnya ini sudah jebol. Gak usah dibawa ke rumah sakit. Jebol. Gak kuat. Pahala yang terkecil. Nah, kalau yang pahala yang terbesar bagaimana? Bukan hanya jantung yang jebol. Jadi semalaikan Allah Ta'ala. Allah. Tapi di samping itu juga kita harus memikirkan bagaimana kita ini umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan memikirkan lingkungannya saja, memikirkan seluruh alam. Ini merupakan ciri khas yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi yang diutus seluruh alam, tidak ada selain baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada umat yang disuruh seluruh alam, tidak ada kecuali umat baginda Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Ternyata kerja seluruh alam itu mudah. Tiap hari silaturahim 2,5 jam di sekitar masjid kita. Cerita pentingnya agama. Agama ini penting betul. Kita ini sekarang faham makanan penting, minuman penting, rumah penting, sawah penting, duit penting, ya wis sementara kenek. Tetapi sesungguh sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih penting, lebih hebat, melebihi agama. Karena agama ini urusan kita dengan Allah. Agama ini urusan akhirat yang selama-lamanya. Terus kita bicarakan. Akhirnya dari jamaah 2,5 jam berubah jadi jamaah 3 hari. Dari 2,5 jam itu kita bentuk bagaimana bulan depan itu keluar jamaah 3 hari. Dunia penting Pak, tapi akhirat lebih penting lagi. Dunia akan kita tinggalkan Pak, akhirat akan datang. Kita bicarakan terus-menerus tiap hari. Akhirnya teman-teman kita ada kesiapan untuk keluar 3 hari bulan depan, insyaallah. Kita pikirkan hari-hari, kita doa hari-hari, ya Allah bukalah hati saya, bukalah hati umat ini, bukalah hati teman-teman saya, bukalah hati tetangga-tetangga saya, bahwa agama ini penting, usaha agama ini penting, bahwa akhirat ini penting, usaha akhirat penting. Nanti kalau sudah dibuka belah, masya Allah, usaha dunia ini ternyata usaha kecil saja. Usaha dunia yang tampaknya gede, usaha negara, usaha internasional, usaha apa? Usaha kecil. Karena usaha dunia itu puncaknya ya hanya mau makan, minum, tidur, kencing, berak di dunia, mati. Cuma itu aja. Ya. Orang mengumpulkan duit yang banyak, apa maunya? Ya mau ngisu perutnya aja sebetulnya itu. Biar senang hatinya sampai mati. Dan ternyata tidak pernah senang. Kamu tanya orang-orang kaya yang duitnya sudah toperan itu, ya. yang nolnya 24, 25 itu, kamu tanya, kamu sudah senang? Belum nanti, masih kurang pak. Saya itu pernah silaturahim sama orang di Bali sana. Wah, duitnya itu banyak. Kentalan, duitnya itu kentalan. Enggak bisa dihitung, kentalan. Baru datang, assalamualaikum, duduk sebentar, belum minum, belum apa. Dia sudah ngomong, Pak Kiai, orang-orang itu mengatakan saya ini orang kaya. Saya ini belum kaya, Pak Kiai. Loh. Itu pabrik saya sana belum jadi, rumah saya belum jadi, ini belum. Loh, saya ini enggak mau minta duit sama kamu, kok kamu cerita gitu, itu apa? Perasaannya itu masih melarat aja sama mereka. Sampai dia ini kurus, bajunya banyak, dia cuma pakai sarung tok sama kaos. Ya. Kira-kira bajunya banyak orang kaya. Itu di Temboro orang begitu juga banyak. Pakai sarung, pakai kaos gitu banyak. Itu dia juga begitu juga. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang dunia itu inginnya itu dapat dunia bisa bahagia, ternyata tidak bisa bahagia juga. Ternyata tidak bisa tenang juga. Orang miskin sibuk mencari uang, kalau orang kaya sibuk ngatur uang. Apa sibuknya? Yang miskin mumet karena mencari uang, yang kaya mumet karena ngatur uang ingin tambah lagi. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita doa kepada Allah, ya Allah, bukalah hati saya ini ya Allah. Hati saya ini telah gelap ya Allah. Nah, gelap. Hati gelap itu bagaimana? Pikirannya dunia saja gelap. Nah. Kalau orang itu mikir dunia gelap, hatinya gelap, sumpah. Nah. Ya Allah, bukalah hati saya, bukalah hati keluarga saya, bukalah hati umat ini ya Allah. Sehingga mereka yakin kepada Engkau, tahu kehebatan Engkau, keagungan Engkau. Paham bahwa mereka dijadikan untuk negeri akhirat yang selama-lamanya, bukan untuk dunia ini. Sehingga bulan depan bisa keluar 3 hari penuh dengan kesungguhan. Insyaallah mereka. Kemudian jamaah 3 hari itu sebelum pulang sudah dikasih muzakarah, ngomong-ngomong kapan kita mau keluar 40 hari. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya tugas untuk memikirkan umat seluruh alam. 3 hari belum cukup. Kita perlu meningkatkan usaha 40 hari. Bulan apa kamu 40 hari? Ayo bareng-bareng aja. Akhirnya siap 40 hari. Sebelum pulang 40 hari, janjian kapan 4 bulan. Setelah 4 bulan sudah janjian, kapan IPB? Kapan negeri jauh? Dari jamaah 2,5 jam memikirkan seluruh alam. Insyaallah balikan. Mudah apa sulit? Mudah, tidak sulit. Tapi syaratnya, supaya usaha agama itu mudah, itu syaratnya bagaimana? Syaratnya pertama kali yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa berbuat apa saja. Kalau sudah yakin terus doa, Allah berkuasa berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Ada nabi-nabi yang kaya, ada nabi-nabi yang miskin, tapi mereka bisa berjalan terus dalam perjuangan sampai akhir hayat mereka dan sukses. Ada nabi yang kaya raya kayak Nabi Sulaiman, ada nabi yang tidak punya apa-apa kayak Nabi Isa. Kedua-duanya terus berjalan. Kalau saya jadi orang kaya kayak Nabi Sulaiman akan terus. Kalau saya jadi orang enggak punya apa-apa kayak Nabi Isa juga terus jalan. Allah berkuasa. Wali Songo dulu tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, tidak punya HP, tidak punya internet, tidak punya radio, tidak punya FM, tidak punya televisi, bisa menyebarkan agama seluruh Nusantara dalam waktu cuma 40 tahun saja. bisa begitu? Allah telah tolong mereka. Titik. Syekh Muainuddin Al-Justi, ini bukan sahabat, bukan apa, orang sebelum Wali Songo. Dia telah mengislamkan orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh dalam waktu yang sangat singkat. Kalau Allah menolong seseorang, enggak ada perkara yang sulit. Tapi kalau Allah tidak menolong, tidak ada perkara yang mudah. Bismillah, ya Allah tolonglah kami bergerak. Jadi supaya mudah itu pertama kali yakin, bukan supaya mudah itu kita harus punya sepeda motor biar dakwah itu mudah. Supaya mudah dakwah ini ya kita harus punya mobil. Supaya dakwah ini mudah, saya harus jadi bupati dulu. Kalau jadi bupati, nanti seluruh kabupaten dakwah semua. Bukan seluruh kabupaten pacet semua, bukan dakwah semua. Dakwah itu kaitannya dengan hidayah Allah, tidak ada kaitan dengan tetek bengak yang ada di dunia ini. Maka semuanya Allah SWT terus berjalan dengan yakin, dengan doa, dengan akhlak yang baik. Karena apa? Orang yang akhlaknya tidak baik, doa-doanya enggak makbul. Maka harus akhlak yang baik. Jangan suka menggunjing orang. Lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wasyawirhum bil amr. Ini arahan Allah SWT kepada nabinya di dalam mengerjakan dakwah. Apa itu? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Lembut. Dakwah itu harus lembut. Tidak ada kekasaran dalam dakwah. Lembut, kelembutan. Dengan rahmat Allah, hai Muhammad, kamu bisa lembut. Walau kunta fadban ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kamu keras hatinya, kasar ngomongnya, orang-orang akan lari dari kamu. Baginda Nabi ini orang yang paling istimewa seluruh alam. Wajahnya yang paling ganteng seluruh dunia. Keringatnya wangi melebihi kasturi. Bagaimana Nabi itu? Sehingga kalau Nabi itu tidur banyak keringat, maka istrinya itu keringatnya itu diambil untuk minyak wangi. Rasulullah itu keringatnya wangi ya, kayak keringatnya kamu. Oh, Masya Allah. Keringatnya wangi, wajahnya ganteng, suaranya enak, ilmunya tertinggi, pengalamannya bumi langit. Tapi Allah berfirman, kalau kamu kasar, orang-orang lari. Maka dakwah ini tidak ada kekasaran. Lembut. Terus, fa'fu anhum, memaafkan. Kalau ada orang menyakitkan hati kita, kita maafkan. Wa'fu anhu. Ini penting memaafkan ini mereka. Bukan hanya supaya dakwah ini jalan, tetapi orang yang senantiasa memaafkan akan masuk surga tanpa hisab. Di padang mahsyar ada pengumuman. Sebelum ada hisab, sebelum orang ditanya amal-amalnya, ada pengumuman khusus. Hendaklah berdiri orang-orang yang dapat hadiah istimewa dari Allah. Yaitu orang-orang yang senantiasa memaafkan manusia. Silakan berdiri masuk ke surga tanpa hisab. Grutu. Ternyata tidak banyak orangnya. Seperti nanti kalau di tasil ya paling sedikit gitu. Di padang masa juga begitu. Ketika ada iklan yang biasa memaafkan manusia, silakan berdiri masuk surga tanpa hisab. Ternyata tidak banyak. Masuk surga. Ada pengumuman lagi. Silakan berdiri ke surga orang-orang yang dapat hadiah istimewa dari Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa bangun tahajud ketika orang-orang pada tidur. Silakan berdiri. Lingak-linguk, aku tumburu terus ya. Wah, wala wala illa billah. Ternyata ini ahli tahajud itu juga tidak banyak. Sudah, silakan ke surga. Ini orang-orang ini aja yang dihisap ini. Orang-orang ngantuk ini yang dihisap. Nah, masya Allah mereka. Waktu itulah kita ini akan menggigit jari kita. Ngerti itu saya akan memaafkan orang terus. Ngerti itu saya akan tahajud terus. Wah, wis lewat ini gimana ini? Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dakwah ini mudah, bagaimana caranya? Pertama yakin, ini bekal dakwah pertama, yakin kepada Allah yang berkuasa di dunia ini, Allah yang memegang hati ayah kita, ibu kita, tetangga kita, Pak Lurah, Pak Tamat, Pak Bupati, Presiden, Jin, Jenderal, Menuso, semuanya memegang hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Allah tutup, tidak ada yang bisa membuka. Yakin kepada Allah. Kemudian yang kedua, sayang kepada umat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Kalau disayangi oleh Allah, dakwah kita jadi mudah. Lembut dan kasih sayang, memaafkan. Bukan hanya memaafkan, wastaghfir lahum, kita doa kepada Allah, ya Allah maafkanlah umat ini, ampunilah umat ini, ampunilah umat ini. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah umat Islam, ampunilah umat Islam, sehari semalam 25 kali, maka doa-doanya akan makbul. Dan supaya dakwah ini mudah kemulaikan, kalau senantiasa kita memandang akhirat. Pandang akhirat. Kalau kita mandang dunia ini, mau keluar jauh lah, gak ada teman pak, lemah, jadi gak kuat. Mau tahlim, gak ada temannya, lemah. Tapi kalau kita mandang akhirat, tahlim, barang siapa dalam satu hadis, barang siapa pergi ke masjid untuk menghidupkan taklim, maka pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Dan haji yang umroh yang sempurna tidak ada pahala bagi dia kecuali surga. Maka walaupun tidak ada orang, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Pandang negeri akhirat. Orang yang datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, maka setiap langkahnya dihitung seperti ibadah 1 tahun. Maka walaupun jauh masjidnya, kita berjalan. Dan dakwah ini bukan untuk pergi Jumatan saja, tapi dakwah ini adalah untuk mengajak seluruh umat Islam untuk Jumatan semuanya. Hanya pergi ke masjid untuk Jumatan, pahalanya 1 langkah seperti ibadah 1 tahun. Lah kalau usaha mengajak seluruh umat Jumatan semua, pahalanya sudah enggak bisa dihitung. Maka kita sungguh-sungguh di dalam membuat jaula, membuat khususi silaturahim. Kemudian semolekan, supaya dakwah itu jadi mudah, pandang kehidupan orang-orang mulia, kehidupan para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah dulu. Yang kita pandang jangan orang-orang sekarang ini, yang kita pandang para nabi dulu. Bagaimana para nabi dulu siang malam telah berjuang untuk agama. akhirnya mereka dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, disukseskan oleh Allah. Begitu juga para sahabat, begitu juga para wali-wali Allah di mana-mana tempat di seluruh dunia, ketika mereka bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama, memperjuangkan agama, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mulia di dunia ini sebelum akhirat. Maka dengan memandang kehidupan orang-orang yang mulia itu, kita ini jadi mudah. Tapi kalau pikir kita ini takaza markas, ini belum selesai sudah takaza halako, takaza apalagi sumpah dengan takaza-takaza. Ya. Kok tugas lagi? Takaza itu tugas maksudnya. Ya. Ini bahasanya orang India ya. Takaza, tugas bukan dari markas. Ini bukan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas dari Allah, mikirkan agama. Kamu ini hamba Allah. Bukan hamba markas, bukan hamba manusia, hamba Allah. Itu tugas dari Allah, ngamalkan agama, mikirkan agama. Siap? Bismillah. Nah, siap. Tapi kalau yang kita pikirkan itu orang-orang, aku gak siap ini, aku gung siap, aku gung siap, bola ini gung siap. Mergo romansane sing ngongkon ki wong kuwi lho mare. Ya agama iki sing ngongkon dudu wong iki. Sing gawe wong. Insyaallah malikan. Ini agama ini urusan saya sendiri. Kalau kita mengeluarkan uang 50 ribu sedekah sama tetangga-tetangga mungkin mau. Kalau 50 juta sedekah mau enggak kira-kira? Kelihatannya jarang yang mau. Ada juga yang mau ada, tapi sedikit. Kalau 100 juta enggak mau. 1 miliar sedekah, ada juga yang mau dikit. Biasanya ya 100 rupiah. Letek gitu kalau sedekah. Tapi kalau untuk keperluan sendiri, bikin rumah sendiri 100 juta masih kurang nih. 200 juta masih kurang kalau untuk bikin rumah sendiri. Agama ini untuk kepentingan kamu sendiri, untuk bikin rumah sendiri di surga Allah SWT. Maka berapa saja siap jawab kalian. Kalau kita ini disuruh kerja bakti di rumahnya orang atau di kampung, ya kita ini berat. Tapi kalau kita ini mencangkul di sawahnya sendiri, walaupun bertahun-tahun, ya siap saja di sawahnya sendiri. Lah agama ini sawah kamu sendiri, untuk akhirat kamu sendiri. Maka walaupun macul berbulan-bulan bertahun-tahun untuk agama juga enggak apa-apa. Insyaallah kan? Jadi jangan ada pikiran agama ini kepentingannya orang, agama ini kepentingan saya. Yang butuh akhirat itu bukan hanya para nabi, para rasul, saya pun akan ke akhirat juga. Yang perlu akhirat itu bukan para wali-wali saja, saya juga akan ke akhirat juga. Saya ingin surga juga, saya ingin mati juga, sebentar lagi saya akan mati, kenapa saya tidak habis-habisan untuk membangun akhirat saya sendiri. Kamu kepentingan aku dewi kok itu. Insyaallah mereka kan. Sejelas tadi ya. Kalau yakin mantep, mikir akhirat, sayang sama umat, kalian maafkan, doa terusan, insyaallah dakwah itu mudah. Kayak ini yang mengeluh itu gak ada. Oh dakwah itu susah. Oh mudah, dakwah itu bukan sulit. Tapi harus pakai syarat. Yakinnya benar, mikir akhirat, sayang pada umat, lihat kehidupan para nabi. Ternyata dakwah itu mudah. Insyaallah kalian. Mari kita coba sekarang. Teori ini benar atau tidak? Maka yang niat 4 bulan, 40 hari silakan berdiri. Kalau belum mudah berarti belum ada tadi itu. Kalau sudah ada mudah. Oh, ini sudah ada ini. Masya Allah. Silakan berdiri ke belakang. Yang mau 4 bulan, mau 40 hari. Tambah masa, sisa masa. Nah, terus ke sana, ke timur. Taqabbalallah, jazakumullah. Masya Allah, taqabbalallah. Ini rupanya sudah yakin semua ini. Yakinnya sudah lurus ini. Yang belum kuat berdiri ini, bagaimana ini? Kita doa kepada Allah supaya Allah kuatkan kita. Insya Allah, malaikat. Yang 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke belakang. Masya Allah, taqabbalallah. Insya Allah sudah niat bang. Dan ini jadi caranya enten. Jadi enten coro sing luwih canggih malih iki. Iman dun musyawarah sing ditunggutin saiki carane nggih. Iki beda carane arep biyen iki. Ben masjid kumpul dhewe-dhewe terus gawe jamaah brul sak masjid. Nah, mboten gabung-gabung. Telung dino sak masjid, 40 dino sak masjid. Musyawarah kapan mangkate, persiapane piye, nggih. Donga ning pangeran. Insyaallah niku mesti dadi gampil. Insyaallah bang nggih. Dadi sak mangke nek berangkat teng Trangkil niku sak masjid bareng-bareng. Syafi'iyah nggih. Wong seket bareng-bareng mangkat. Terus mengke teng mriki khidmat bareng-bareng, tahajud bareng-bareng, donga bareng-bareng. Terus ngomong-ngomong jaduman kapan to arek negeri jauh ge. Syafi'iyah nggih. Aluta yang wonten. Masjid-masjid rintu yang wonten. Lah kula dirinten kancane. Yo. Sitok loro ora apa-apa, pokoke sing penting enten niate. Makane sampean njing malam Jumat nek mriki kudu nggawa kanca ing masjide. Bener ning kancane. Kanjeng Nabi niku asale ngimpet enten kancane. Bergerak ndonga ning Allah kada diparingi kanca. Insyaallah bang nggih. Ojo mangkat teng malam istimak dhewean bareng-bareng ngerusak masjid ngene tahajud bareng-bareng nggawa khidmat dhewe-dhewe iktikaf nangis teng Gusti Allah. Ya Allah kula niku urip pisan niki ya Allah jenengan gunakne kangge agami panjenengan ampun antos kula diguwak namung nggih macul mawon. Nah insyaallah mangke nggih bon sakniki tiga-tiga sekawan-sekawan nopo sing dipun aturaken kala wau sobi jenengan pikiraken monggo tiga-tiga sekawan-sekawan monggo tiga-tiga empat-empat tiga-tiga empat-empat. Nah apa yang dikal didengar tadi coba dipikirkan terus kapan kita ini mau 4 bulan 4 hari monggo. Allahu Akbar.